Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di Masjid An-Nur yang mulia ini untuk mempelajari beberapa hal perkara di dalam agama kita. Dan ini satu nikmat yang besar, kita dipertemukan Allah bersama dengan sesama ahli sunnah. Seorang penyair mengatakan, ya tibu qalbah biluqya ikhwatin fihim ijtama'na fi tariqil awhadi tauhidu rabbin nas jullu muradina wa bi khairir rusulillahi kullun naqtadi pamadaru manhajina kitabu ilahina wa sunnatul asma sunnatu ahmadi thumma alhuda hadiyus sahabati ba'dahu khairul ula min ahli qarnin amjadi ilzam khutahum waqtadi atharahum dunabtida'in au guluwin tas'adi. Ya tibu qalbah, hati kita merasa berbahagia, biluqya ikhwatin, karena dipertemukan oleh Allah dengan ikhwah fillah, dengan saudara seiman. Pamadaru manhajina kitabu ilahina, poros dari manhaj kita, pokok dari manhaj kita adalah kitab Rabb kita, yaitu Al-Quran Al-Karim. Wa sunnatul asma sunnatu ahmadi, dan juga sunnah yang mulia, yaitu sunnahnya Ahmad, sunnahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thummal huda hadiyus sahabati ba'dahu khairul ula, kemudian petunjuk para sahabat yang menjadi generasi terbaik dari umat ini. Ilzam khutahum waqtadi atharahum, ikutilah langkah-langkah mereka dan ikutilah jejak-jejak mereka dengan tanpa berbuat bid'ah dan tanpa berbuat ekstrim tas'adi, maka niscaya engkau akan berbahagia. Demikian barangkali ungkapan penyair yang bisa mewakili perasaan kita pada kesempatan siang hari ini atau pagi menjelang siang hari ini. Dan tadi kita telah mendengarkan nasihat yang sangat luar biasa dari Ustaz Ahmad Jamil, disebutkan di dalam beberapa referensi. Imam Abu Amr Ibn al-Ala mengatakan, la ta'ridanna bi dzikrina ma'a dzikrihim laisa sahihu idza mashakal muqadi. Ini ucapan Ibnu al-Mubarak, afwan, di dalam kitab Fadlul Ilmi Salaf alal Khalaf. La ta'ridanna bi dzikrina ma'a dzikrihim laisa sahihu idza mashakal muqadi. Jangan bandingkan kami dengan mereka karena orang yang duduk tidak sama dengan orang yang berjalan. Kemudian Abu Amr Ibn al-Ala mengatakan, ma nahnu fi man madha illa kabaqlin fi usuli nakhlin tiwal. Tidaklah kami jika dibandingkan dengan para pendahulu kami kecuali seperti pohon kubis. Pohon kubis fi usuli nakhlin tiwal, dibandingkan dengan pohon kurma yang tinggi menjulang. Tema kita adalah tentang manhaju ahli sunnah wal jamaah fi isbatil aqidah, tentang metode ahli sunnah wal jamaah di dalam menetapkan aqidah atau keyakinan. Karena intisari dari ajaran agama Islam adalah berbicara tentang aqidah, keyakinan. Dan keyakinan setiap muslim dituntut sama dengan keyakinannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Maka kita harus mengikuti aqidah mereka. Karena ini perkara gaib, tidak boleh kita mereka-mereka akidah, merekayasa akidah yang baru, yang tidak pernah diyakini oleh Nabi. Dan orang yang memiliki akidah yang benar itulah yang akan selamat. Yauma la yanfa'u fihi malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Semuanya tidak ada bermanfaat. Dunia yang kita miliki tidak bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, dengan membawa akidah yang sahih, akidah yang sama dengan akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menginginkan memiliki akidah yang sama dengan akidah para sahabat dan juga akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus menempuh metode yang telah mereka tempuh. Ketika metode yang kita tempuh berbeda dengan metode mereka, maka hasil dari akidah tersebut tidak akan sama, mesti akan berbeda. Caranya harus sama. Jika cara yang kita tempuh berbeda, maka hasilnya pun akan berbeda. Ketika akidah sahihah itu wajib untuk diyakini, maka menempuh manhaj yang sahih itu juga sesuatu yang wajib. Itu karena kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari sisi sarana maupun dari sisi tujuan. Sarananya harus benar, tujuannya pun harus benar. Tidak boleh seseorang misalnya beragama atau bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala tujuannya benar, tetapi menempuh cara-cara yang keliru dengan merampok, mencuri, menipu. Tapi kan hasil rampokan saya sedekahkan. Kan ini baik. Tujuannya baik, tetapi metodenya tidak baik, manhajnya tidak benar. Maka kita perlu menempuh manhaj yang telah ditempuh oleh para as-salafus saleh, agar akidah yang kita yakini ini cocok dan sesuai dengan akidah mereka. Karena di zaman sekarang banyak sekali orang memiliki akidah dan mereka menempuh metode yang aneh-aneh di dalam menetapkan sebuah akidah. Ada yang meyakini sebuah akidah berdasarkan mimpi. Ada tidak itu? Jadi dia meyakini satu perkara gaib itu berdasarkan mimpi yang dia alami. Ada yang membangun akidah di atas apa lagi? Di atas film-film, sinetron-sinetron. Dari mana kamu tahu kalau ada hantu gerandong? Dari TV, dari film. Jadi saya percaya. Ada yang membangun akidahnya dari qasas, cerita-cerita. Makanya di zaman sekarang, sebagaimana kata Ustaz Ahmad tadi, Ustaz Ahmad Jamil ya, itu dai-dai yang menyebarkan ilmu itu sedikit. Yang banyak justru para tukang cerita. Mereka menyebarkan cerita-cerita bohong yang kemudian menumbuhkan akidah-akidah yang rusak. Saya pernah melihat secara langsung ada seorang ya tokoh agama konon bisa berkomunikasi dengan kurma. Jadi dia mau makan kurma, kurmanya bertasbih, subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah wallahu akbar. Kok kamu mau saya makan kok malah berzikir, katanya. Karena saya ini adalah keturunan dari kurma yang ditanam langsung oleh Nabi. Jadi kurmanya ini bersanad. Dan itu diyakini oleh ribuan orang yang datang di situ. Dia memiliki akidah karena hasil dari mendengarkan cerita-cerita. Kemudian ada yang membangun akidah itu dari pembicaraan jin, dari omongan-omongan jin. Contohnya seperti apa? Si Fulan misalnya pakar ruqyah internasional. Ada pakar ruqyah nasional. Ada pakar ruqyah interlokal misalnya. Dia meruqyah seorang jin yang lalu berbicara, berapa jumlah kamu di dalam tubuh ini? Kami ada 5.000. Dipercaya sama dia. Dia membangun akidah di atas ucapan jin. Terus apa yang terjadi dengan badan kamu kalau aku bacakan ayat kursi? Ini tangan saya patah-patah semua, terbakar semua. Kenapa kamu tidak mampu mendekati saya? Karena saya melihat ada cahaya putih di sekeliling badanmu. Oh, berarti saya ini dilindungi oleh Allah, ada cahaya putih. Dipercaya. Dia membangun akidah dari ucapan jin. Bagaimana sih rupa asli dari jin itu? Dia berbulu, kemudian memiliki kuku yang tajam seperti serigala, dan ditulis menjadi sebuah buku, judulnya apa? Ditulis oleh seorang bernama Muhammad Isa Daud, Dialog dengan Jin Muslim. dan itu menjadi buku bestseller di era tahun 90-an 2000-an. Judulnya Dialog dengan Jin Muslim yang ditulis oleh Muhammad Isa Daud. Itu isinya khurafat. Dan dia membangun akidah di atas cerita-cerita yang dipaparkan oleh jin yang dia ruqyah. Makanya jangan jadi pakar ruqyah. Ya, orang menjadi pakar ruqyah itu dia menganggap tauhid dari A sampai Z, tauhid itu sama dengan ruqyah. Padahal di dalam kitab tauhid itu ruqyah hanya apa namanya sekian persen dari sekian banyak bahasan tauhid. Ada pula yang membangun akidahnya dari ucapan-ucapan guru mereka, dari tafsiran-tafsiran guru mereka. Ini menunjukkan karena mereka mempelajari akidah, membangun akidah tidak berdasarkan metode kaum salaf, tidak mengikuti manhaj ahli sunnati wal jamaah di dalam menetapkan akidah. Lantas apakah itu metode yang ditempuh oleh ahli sunnati wal jamaah, para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya fanatik kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah hasruhum, mereka membatasi masdar talaqi, referensi penukilan akidah itu, bi kitabillah, dengan kitab Allah, wa sunnati rasulillah, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka hanya mempercayai akidah yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah, bukan dari mimpi, bukan dari cerita, bukan dari hasil tafsiran seorang tokoh agama. Tetapi mereka meyakini sebuah akidah itu dari Al-Quran, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, contoh misalnya ada orang meyakini roh orang yang mati itu bisa kembali ke dunia dan menjadi hantu. Ini banyak sekali yang meyakini. Bahkan sebagian ikhwan kita yang sudah ngaji pun masih terpengaruh dengan doktrin seperti ini. Kalau malam suro, dia mau pengajian malam-malam sendirian agak horor. Kenapa? Wah, ini soalnya kemarin habis banyak kematian, bencana, orang mati secara massal. Dan ini bulan suro, saya kalau lewat di tempat anu itu agak perindang-perinding. Ini padahal sudah ngaji, bagaimana yang tidak ngaji? Padahal Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innama hiya kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sampai ketika kematian mendatangi salah satu di antara mereka, mereka akan mengatakan kepada Allah, ya Allah kembalikan aku supaya aku bisa beramal salah yang telah aku tinggalkan. Kata Allah, tidak mungkin. Itu hanya sekedar permintaanmu saja. Dan di belakang mereka terdapat tembok pembatas yang disebut apa? Barzakh. Ila yaumi yub'atsun, yang tidak bisa ditembus sampai hari kiamat oleh siapapun. Jadi orang sudah mati, rohnya ada di alam barzakh. Tidak ada arwah kentayangan. Siapa yang masih mempercaya arwah kentayangan? Dari mana dia mengambil akidah seperti itu? Dari mana kira-kira? Dari cerita, dari mana lagi? Dari mimpi, dari mana lagi? Dari nonton TV, sinetron berbau horor. Itu dia jadikan sebagai sumber akidahnya. Padahal Al-Quran tidak menyatakan demikian. Jadi seorang sunni salafi, seorang ahli sunnah, dia hanya mempercayai akidah yang bersumber langsung dari kitabullah, dari kitab suci umat Islam, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah ini jangan ada yang takut lagi dengan arwah gentayangan, ya. Tidak diperbolehkan seperti itu. Tapi saya mendengar dan melihat secara langsung roh itu berbicara, dan apa yang saya tanyakan cocok. Misalnya Mbah Joyo sudah meninggal dunia, lalu ada orang kesurupan, siapa sampean? Saya adalah Mbah Joyo. Rumahnya di mana? Jalan Prapen Indah. Cucunya berapa? 9. Lahir tahun berapa? 60. Meninggal 2018. Berarti ini benar-benar Mbah Joyo ini. Nyawanya Mbah Joyo. Gimana? Gimana sikap kita menghadapi seperti itu? Ya. Sikap seorang Muslim, seorang Sunni Salafi, dia tetap mengedepankan Al-Quran dan Sunnah. Karena kebenaran wahyu itu mutlak, 100%. Sedangkan teori manusia, apa yang dilihat oleh mata manusia, apa yang didengar oleh telinga manusia, itu relatif. Disebutkan di dalam Sahih Bukhari, satu ketika Nabiullah Isa alaihi salam melihat seorang lelaki mencuri. Kemudian ditanya oleh Nabi Isa, "Kamu mencuri?" Pencuri ini mengatakan, "La wallahi la ilaha illahuwa. Saya tidak mencuri demi Allah yang tidak ada ilah kecuali Dia." Apa kata Isa? "Amantu billahi wa kadzabtu 'aini." Saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya mendustakan kedua mata saya. Jadi ahli sunnah itu harus belajar untuk mengedepankan dalil, mengedepankan wahyu daripada sekedar mempercayai hasil penglihatan mata. Buanglah mata kita, bukan dicongkel terus dibuang, enggak. Hasil penglihatan mata kita jika bertentangan dengan dalil, maka kita lebih mengedepankan ad-dalil. Dan kenyataannya ternyata orang-orang yang berbicara mengaku sebagai rohnya si fulan yang kembali ke dunia itu hanya jin saja yang mengaku-aku. Sehingga ada kasus orang kesurupan ditanya, "Kamu siapa?" "Saya Nabi Muhammad. Saya rohnya Nabi Muhammad." Nabi Muhammad tinggalnya di mana? Di surga. Di surga dia bicara dengan apa? Bahasa Arab. "Ya sudah, kalau begitu kita bicara bahasa Arab." Lalu jinnya itu pelonga-pelongo, tidak bisa bahasa Arab. Ketahuan kalau dia sedang berbohong. Itu contoh. Ya, contoh dari orang-orang yang mengambil akidah tidak bersumber dari Al-Quran, tetapi lebih memilih untuk mengambil akidah dari hal-hal lain, padahal jelas-jelas bertentangan dengan dalil. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang melandasi hal ini diantaranya banyak sekali, diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas seorang lelaki beriman, tidak pantas seorang wanita yang beriman, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu perkara, mereka mengambil perkara yang lain. Tidak pantas orang beriman jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu akidah, mereka lebih mengambil akidah yang lainnya. Tidak pantas disebut sebagai orang-orang yang beriman. Seperti itu. Dan konsekuensi dari syahadat kita, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sebagaimana dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab Al-Usulul Thalathah. Apa konsekuensi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Ada yang bisa sebutkan? Ada hadiahnya. Tadi saya disuruh untuk memberi pertanyaan. Apa konsekuensi? Silakan. Terus apa lagi? Ya. Ya. Yang terakhir ada 4 itu. Yang terakhir adalah alla yu'badallahu illa bima syara'a. Tasdiquhu fima akhbar wa ta'atuhu fima amar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Wa alla yu'badallah illa bima syara'a. Kalau kita sudah bersumpah setia di hadapan Allah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, itu konsekuensinya adalah tasdiquhu fima akhbar, mempercayai seluruh apa yang dibawa, seluruh apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun terkadang mata kita sulit untuk mempercayai, meskipun terkadang telinga kita sulit untuk mempercayai, meskipun terkadang akal kita sulit untuk menerima. Tapi kalau kita sudah bersyahadat, maka kita wajib membenarkan seluruh kabar yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh nyata dalam hal ini ketika Nabi selesai dari Isra Mi'raj, beliau mengatakan, "Saya pergi dari tempat anu menuju anu sampai ke anu." Itu tidak ada yang percaya. Mendustakan. Nah, Muhammad sudah gila. Tetapi sahabat siapa? Abu Bakar mengatakan, "Selama yang mengatakan ini adalah engkau wahai Muhammad, maka saya percaya sudah. Percaya saja sudah. Yang lainnya nomor 18." Itu sikap seorang ahli sunnah wal jamaah, mempercayai seluruh ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada riwayat juga dari Nabi datang seorang lelaki, seorang sahabat, mengatakan, wahai Nabi, saudara saya sakit perut. Kata Nabi, iskihil asala, kasih minum madu. Setelah dikasih minum madu, izdadal marad, sakitnya itu semakin parah. Dia datang lagi kepada Nabi, wahai Nabi, sudah saya kasih minum madu, tetapi semakin parah sakitnya. Kata Nabi, iskihil asala, kasih minum madu. Semakin parah lagi. Datang untuk yang ketiga kalinya, wahai Nabi, sudah saya kasih madu, tetapi semakin parah sakit perutnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sadaqallah wa kadhiba batnu akhik. Allah subhanahu wa ta'ala maha benar dan perut saudaramu yang berdusta. Iskihil asala, kasih minum madu. Begitu dikasih minum madu yang ketiga kalinya, sembuh. Jadi kadang-kadang agak dekat. Jadi terkadang kita ini harus belajar mendahulukan sunnah, mendahulukan ayat daripada realita yang kita saksikan. Kenyataannya, setelah saya kasih minum madu, semakin bertambah parah. Jawabnya bagaimana? Allah maha benar, perut saudaramu yang berdusta, kata Nabi. Kalau antum mengatakan, Pak, Bu, roh orang yang mati tidak bisa kembali ke dunia, tapi kenyataannya saya melihat Mbah Joyo, Allah maha benar, matamu yang berdusta. Harus seperti itu. Itu namanya manhaj, metode. Di dalam menetapkan akidah, tidak goyah oleh pandangan mata, tidak goyah oleh sakit perut, tidak goyah oleh suhu politik yang sedang memanas. Itu ya. Jangan goyah. Itu baru seseorang disebut sebagai seorang ahli sunnah wal jamaah. Dia mendahulukan sunnah melebihi apapun. Ini yang pertama. Jadi harus mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah, mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak cukup. Kemudian yang selanjutnya adalah mereka mengikat pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan sunnah itu dengan pemahaman para as-salaf, dengan pemahaman para sahabat. Karena masing-masing orang mesti terkadang, ya itu tadi, ada memang orang membangun akidah di atas cerita, di atas mimpi. Tetapi ada juga aliran-aliran sesat membangun akidahnya di atas Al-Quran dan sunnah, tetapi pemahamannya tidak cocok dengan pemahaman para as-sahabah. Contoh paling nyata yang sering saya ulang-ulang di berbagai tempat adalah ketika menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Karena banyak sekali terjadi aksi-aksi pengeboman, aksi-aksi terorisme karena salah di dalam memahami ayat ini. Dan yang salah ini justru diikuti oleh banyak sekali manusia. Kenapa kamu melakukan pengeboman? Karena negara ini kafir. Dalilnya apa? Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Jadi negeri ini tidak menerapkan hukum potong tangan, tidak menerapkan hukum rajam. Jadi negeri ini negeri yang kafir, harus diberontak, harus dibom. Dan yang melakukannya biasanya para pemuda. Ngaji sehari, dua hari, atau bahkan satu jam dibacakan ayat ini, pulang bawa linggis, pulang bawa mercon, petasan, saya pengen mengebom. Dan terjadi tidak itu? Terjadi. Kasus yang terbaru adalah yang terjadi di Jawa Timur, di Bangil. Bahkan anak istrinya diajak ngebom. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa ini terjadi? Karena mereka tidak memahami ayat tadi dengan pemahaman para as-sahabat. Seluruh kitab tafsir yang ada di dunia Islam, kata Syekh Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabil Athari hafizahullah, seluruh tafsir yang ada di dunia Islam, baik tafsir ahli sunnah, tafsir asyairah, tafsir mu'tazilah, semuanya ketika menafsirkan ayat tadi, semua mencantumkan athar dari Ibnu Abbas, yang dia ini seorang sahabat Nabi, yang pernah dipegang oleh Nabi dan didoakan oleh Nabi, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pinterkan Ibnu Abbas ini dalam agama dan ajarilah ia ilmu tafsir. Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat tadi, mereka adalah orang-orang kafir, dia mengatakan kufrun duna kufrin. Kufrun la yanqulu anil millah. Kekufuran yang tidak menyebabkan seseorang keluar dari agama. Maknanya kufur kecil. Itu seluruh kitab tafsir mencantumkan. Kata beliau, kecuali satu kitab tafsir, yaitu tafsir fi dhilalil Quran, yang ditulis oleh Sayyid Qutb. Pertanyaannya, ketika kita berada di persimpangan jalan, satu mengatakan ini kufrun duna kufrin, satu mengatakan ini kufur akbar, ini pendapatnya para sahabat dan seluruh para ulama ahli tafsir, ini pendapatnya orang zaman sekarang dan dia sendiri, kita pilih yang mana? Pilih apa yang dikatakan oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Usulus Sunnah, pada poin pertama beliau mengatakan, Usulus Sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Prinsip-prinsip sunnah, pokok-pokok agama menurut kami adalah berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal iqtida'u bihim, dan mengikuti jejak-jejak mereka. Dalil akan hal ini sangat banyak sekali dan sudah sering kita dengar, tetapi tidak ada istilah apa ngabar, tidak ada istilah kadaluarsa di dalam ilmu. Allah mengatakan, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Barang siapa menentang perintah Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti jalan selain jalan orang-orang yang beriman, yaitu Imam Ibnu Katsir dan para imam yang lain, para ahli tafsir mengatakan jalan orang beriman ini adalah sabilus sahabah, jalannya para sahabat. Jadi barang siapa menentang perintah Rasul dan dia tidak mengikuti jalannya sahabat, nuwallihi ma tawalla, akan kami biarkan ia di dalam kesesatannya, wa nuslihi jahannama, dan akan kami jebloskan dia ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi kalau kita ingin memiliki akidah yang benar, ikutilah Al-Qur'an Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ada juga kasus orang yang menolak syafaat. Umat Islam meyakini orang yang sudah masuk neraka tidak akan pernah keluar selama-lamanya sampai ada unta masuk ke lubang jarum. La tufattahu lahum abwaabus samaa' wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak akan masuk surga mereka itu sampai ada unta masuk ke dalam lubang jarum. Lalu dia mengambil kesimpulan orang sudah masuk neraka tidak akan pernah bisa keluar selama-lamanya. Ini pemahaman siapa? Di dalam tafsir At-Tabari, Jabir bin Abdillah mengatakan, ya, karena ahli sunnah itu meyakini seorang pelaku dosa besar itu tahtal masyiah. Jika Allah ampuni dosanya, dia masuk surga. Jika Allah tidak ampuni dosanya, dia masuk neraka dalam waktu yang Allah kehendaki, kemudian diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Ini ajaran yang diajarkan oleh Jabir bin Abdillah. Lalu datang seorang lelaki menunjuk kepada Jabir bin Abdillah, "Wahai sahabat Muhammad, oh kamu mengucapkan seperti itu. Lalu bagaimana dengan firman Allah, tidak dibukakan pintu langit sampai ada unta masuk ke lubang jarum?" Gitu. Kata Jabir bin Abdillah, "Baca ayat sebelumnya, baca ayat setelahnya. Ayat itu turun untuk orang kafir, turun untuk Yahudi dan Nasrani." Itu contoh ketika kita berada di persimpangan jalan, ada orang mengajarkan satu akidah, jangan langsung ditelan. Dicek dulu bagaimana akidah para sahabat berkaitan dengan masalah ini. Kalau sudah yakin para sahabat memiliki akidah ini, nah kita ikuti yang itu. Kemudian di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Barang siapa hidup di antara kalian, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Banyak tidak perselisihan di zaman sekarang? Banyak, termasuk perselisihan di dalam masalah akidah. Karena akidah ini yang mengontrol jasad manusia. Manusia itu berjalan ke selatan, ke utara, ke timur, ke barat, dia dikendalikan oleh akidahnya. Kalau akidahnya ahli sunnah, maka akhlaknya pun ahli sunnah. Tapi kalau akidahnya khawarij, maka akhlaknya, perilakunya menjadi khawarij, tukang teror. Kalau akidahnya kelenik, maka hidupnya pun akan dipenuhi dengan perkelenian. Na'udzubillah min dzalik. Dan kalau kita bicara kelenik ini luar biasa sudah. Hadith wala haraj. Sudah. Bicarakan sebanyak mungkin. Enggak ada apa namanya? Enggak ada habis-habisnya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. 'Addu 'alaiha bin nawajid. Ketika kita melihat perselisihan yang banyak, wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Gigit dia dengan gigi geraham, jangan sampai lepas. Tadi dari ayat, ini dari hadis. Kemudian dari ucapan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Man kana minkum muta'assiyan." Barang siapa di antara kalian ingin mengambil contoh suri tauladan yang baik, falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya ia mengambil contoh suri tauladan dari para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum kanu abarra hadhihi al-ummati quluban wa a'maquha 'ilman wa aqalluha takallufan wa aqwamuha hadyan wa ahsanuha halan. Qauman ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyih fa'rifu lahum fadlahum wattabi'uuhum fi atharihim fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim. Siapa ingin ambil contoh suri tauladan yang baik, ambillah dari para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Satu, mereka adalah orang yang ilmunya paling dalam, ilmu agama maksudnya. Karena mereka murid langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka keliru langsung dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang bisa menandingi keilmuan para as-sahabah. Kemudian hatinya paling baik. Wa abarruha quluban, hatinya paling baik. Bagaimana tidak baik para sahabat ini, mereka meninggalkan harta yang mereka miliki, berhijrah ke Madinah, meninggalkan tanah termahal yang mereka miliki. Di zaman sekarang kalau kita membayangkan tanah yang lokasinya dekat dengan Ka'bah itu kira-kira murah apa mahal? Mahal. Berapa kira-kira per meter harganya? Tanah yang berdekatan dengan Ka'bah. Per meter berapa? 6 berapa? 6M katanya. Per meternya 6M. Percaya enggak tuh? 1 meter tanah di dekat Ka'bah itu per meternya 6 miliar. Bisa jadi, tapi mereka tinggalkan dan mereka mengikuti Rasulullah berhijrah ke Madinah. Sampai di Madinah enggak punya apa-apa, datang orang-orang Ansor menolong mereka. Engkau adalah saudaraku, aku adalah saudaramu. Rumah saya itu satu, kita belah jadi dua, satu untuk saya, satu untukmu. Kamu datang sendirian, enggak punya anak istri, istri saya 4, pilih salah satu, nanti saya ceraikan, nikahilah oleh kamu. Ada manusia di zaman ini yang baiknya seperti itu, memberikan istrinya pada saudaranya. Oh, istri saya satu ya, diberikan habis nanti. Tapi itu menggambarkan kebaikan hati para sahabat. Wa aqwamuha hadyan, dan petunjuk mereka paling lurus. Wa aqalluha takallufan, sedikit pura-puranya, tidak riya, tidak sum'ah, mengatakan apa adanya, ya, zuhud. Bukan pura-pura zuhud. Dan paling sedikit pura-puranya. Wa ahsanu hahala, kisah hidupnya paling indah. Qauman ikhtarahumullah li suhbati nabiyyih. Mereka adalah satu kaum yang dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya, menebarkan risalah. Fa'rifu lahum fadlahum, ketahuilah oleh kalian keutamaan mereka. Wattabi'uhum fi atharihim, dan ikutilah jejak-jejak mereka. Termasuk di dalam akidah, kita mengambil akidah mereka. Itu makna dari mengikuti jejak-jejak mereka. Gitu ya. Jadi kalau ada akidah yang ditawarkan kepada kita, kita pengajian gitu misalnya, kita jangan langsung menelannya mentah-mentah, tapi cari dulu informasi, tanya kepada orang yang amanah, bagaimana akidah para sahabat berkaitan dengan masalah ini, sehingga tidak timbul fitnah. Yang kedua, metode ahli sunnati wal jamaah di dalam menetapkan akidah adalah at-taslimu bima ja'a bihil wahyu wa adamu raddihi bil aql. Mereka pasrah bongkoan, pasrah 100% terhadap wahyu dan tidak menolak wahyu dengan akal. Wa adamul khawdhi fil umuril ghaib allati la majala fiha lil aql. Dan mereka tidak membicarakan perkara-perkara gaib yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Di antara hal menarik berkaitan dengan kaidah ini adalah apa yang disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitab Dar'ut Ta'arudil Aqli wan Naql. Dar'ut Ta'arudi al-Aqli wan Naql. Di sana beliau menukilkan beberapa ayat tentang kisah Nabiullah Nuh alaihi salam dengan siapa? Dengan anaknya. Ya bunayyarkam ma'ana. Ini adalah wahyu. Wahai anakku, mari naik kapal bersamaku agar kita termasuk orang-orang yang selamat. Ini wahyu. Wahyu ini harus diterima. Ketika tidak diterima, bagaimana cara menolaknya? Yaitu anaknya mengatakan sa'awi ilal jabal ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke atas puncak gunung yang tinggi yang akan melindungi aku dari banjir bandang. Ini akal. Jadi wahyu tadi datang ditolak dengan akal. Kalau saya naik ke puncak gunung, oh tsunami aman, Jaya Merdeka, tidak ada kecelakaan karena air tidak bisa menjangkau puncak gunung. Faha apa? Setelah datang wahyu ditolak dengan akal, muncullah an-natijah, muncullah hasil akhir. Apa hasil akhirnya? Fahala bainahumal mauju wa kana minal mughraqin. Dan keduanya dipisahkan oleh gelombang yang sangat tinggi. Nuh dan anaknya dipisahkan oleh gelombang yang sangat tinggi, dan anaknya Nuh ini termasuk orang-orang yang binasa. Kemudian Syaikhul Islam Ibn Taimiyah mengambil kesimpulan, demikianlah nasib setiap orang yang menolak wahyu. Menolak wahyu dengan menggunakan akal, dia akan dibinasakan oleh akalnya, dibinasakan oleh syubhat. Dan di antara orang yang sudah mencapai puncak tertinggi di dalam teori akal yang pernah direkam oleh para ulama kita adalah Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi. Dia bertobat dari ilmu akal, ilmu mantek, ilmu kalam, main akal-akalan. Kenapa tau wudu? Kenapa wudu yang dicuci mukanya? Kenapa tidak pantatnya? Kan yang buang angin kan pantatnya, kok yang dicuci mukanya? Ini namanya akal. Dia itu sama dokter gak berani membantah. Pak dokter, saya sakit mata, disuntik. Disuntik apanya? Disuntik pantatnya. Lah kan yang sakit mata saya, kok yang disuntik pantat saya? Ada yang berani bilang begitu sama pak dokter? Saya minta disuntik matanya saja begitu. Tidak ada. Tapi kenapa wahyu ditolak berdasar hanya karena akal? Dia mengatakan nihayatu iqdamil uquli iqalu wa ghayatu sa'yil alamin dhalalu wa hasilu dunyana adza wa balu wa arwahuna fi wahshatin min jusumina wa lam nastafid min bahthina tula umrina siwa an jama'na fihi qila wa qalu. Kesudahan dari iqal adalah akal. Iqal itu adalah tali hitam yang biasa dipakai orang Arab. Jadi dia pakai kopiah, terus pakai kain merah itu. Di atas kain merah supaya tidak lepas ada tali yang melingkar. Itu namanya ikol. Itu digambarkan orang yang bingung. Orang yang mengedepankan akal adalah ikol. Muter-muter, gak karu-karuan. Itu. Nihayatu ikdamil ikol ukol. Kesudahan dari orang mengedepankan akal adalah kebingungan. Dan arwahnya liar di dalam dirinya, seperti orang-orang libra, liar dia. Prinsip-prinsip agama diobrak-abrik sama dia. Dan kami tidak mendapatkan manfaat dari pembahasan sepanjang hidup kami kecuali kami hanya mengatakan qila wa qalu, katanya dan katanya. Dan ini bukan metode ahli sunnah wal jamaah sama sekali di dalam menetapkan perkara al-aqidah. Tetapi kita menerima wahyu dan tidak menolaknya dengan akal kita. Sebagaimana tadi sudah kita sampaikan, kita harus berusaha belajar mengedepankan dalil daripada pandangan mata, daripada pendengaran telinga. Bukan berarti kita meniadakan akal sama sekali, tidak. Tetapi akal dan dalil itu tidak akan pernah ada benturan sama sekali. Akal yang sehat tidak akan pernah benturan dengan dalil. Ketika kita mendapati ada benturan di akal kita dengan dalil-dalil, maka itu menunjukkan ada yang tidak beres. Dengan apanya? Dengan akal kita, bukan dengan dalilnya. Kalau dalil 100% benar, tapi akal kita ini yang terkadang tidak benar. Selanjutnya adalah al-jam'u bainan adillah fil mas'alatil wahidah, yaitu mengumpulkan banyak dalil pada satu permasalahan. Tidak boleh kita mencomot satu dalil dan membuang dalil yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd?" Apakah kalian akan beriman kepada sebagian isi Alkitab dan mengkufuri isi yang lain? Dalam ayat lain Allah mengatakan, "Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran." Seandainya Al-Qur'an ini asalnya bukan dari Allah, niscaya di sana akan ada banyak benturan. Tapi tidak, ahli sunnah sebelum meyakini satu akidah, dia mengumpulkan banyak dalil, mengkomparasikan sekian banyak dalil, kemudian baru diambil kesimpulan, bukan mengambil sebagian. Contohnya tadi itu, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Padahal pada surat yang sama ada ayat berbunyi, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika hum alfasikun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika hum adzalimun. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia orang zalim, tidak kafir. Maka dia orang fasik, tidak kafir. Dan pernah ada terjadi dialog antara Syekh Ali Hasan dengan orang Khawarij, yang dia berani mengkafirkan Nabi. Nabi sampai dikafirkan sama dia. Bukan hanya pemerintahan di negeri kita, Nabi dikafirkan sama dia. Gimana ceritanya? Ditanya, kenapa kamu mengkafirkan negeri ini? Karena Allah berfirman, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Kata Syekh, kan ada ayat, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humud zalimun. Kata orang ini, setiap kata-kata zalim yang disebut di dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu maknanya kafir. Dalilnya mana? Ditanya sama Syekh. Dalilnya firman Allah Ta'ala, inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan, kekafiran itu adalah kezaliman. Jadi kalau Allah mengatakan zalim di dalam Al-Quran, mengatakan zalim di dalam sunnah Nabi, itu maknanya adalah kafir. Lalu ditanya sama Syekh, bagaimana dengan ayat Allah ketika Nabi Yunus ditelan oleh ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah melainkan engkau wahai Allah, dan sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Nabi Yunus menyebut dirinya zalim. Kata orang Khawarij, ya memang Nabi Yunus ketika itu kafir. Jadi ada orang Khawarij itu sampai berani mengkafirkan para nabi. Ceritanya seperti itu. Bahkan ada yang sampai mengkafirkan dirinya sendiri. Kenapa kamu hidup di Indonesia? Katanya negara kafir. Astagfirullah, saya ini kafir nih. Tapi besok kalau sudah punya duit saya pengen gabung ke ISIS. Tapi sementara ini saya kafir. Itu ada yang seperti itu. Ya, karena mereka hanya mencomot sebagian dalil dan meninggalkan dalil-dalil yang lain. Sampai jam berapa? Sampai 8 ya. Kemudian saya sampaikan secara ringkas ya, metode atau manhaj ahli sunnati wal jamaah di dalam apa ini namanya menetapkan akidah adalah rafdu at-ta'wilil batil, menolak ta'wil yang batil. Karena ta'wil itu ada dua, at-ta'wilus sahih dan at-ta'wilul munkar. Ta'wil yang sahih ini disebut dengan tafsir. Ta'wil yang munkar disebut dengan tahrif. Ta'wil bermakna tafsir itu sebagaimana dikatakan oleh Nabi, Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pinterkan Ibnu Abbas di dalam agama dan ajarilah dia ta'wil. Ta'wil di sini maknanya adalah tafsir, yaitu ta'wil yang benar itu sama dengan tafsir. Tapi ta'wil yang mungkar itu sama dengan tahrif. Apa itu tahrif? Sorful lafzi an zahiri, yaitu memalingkan apa namanya itu, lafaz itu dari maknanya yang zahir. Ini biasa terjadi pada kasus-kasus asma wa sifat. Seperti orang menolak apa namanya sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia melakukan apa? Takwil. Karena dia melakukan tamtsil, tidak mungkin Allah beristiwa. Ya, terus mana istiwa itu apa? Maknanya adalah istaula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Enggak mungkin Allah beristiwa karena dia main akal dulu. Terus Allah menyebut Allah beristiwa, itu maknanya adalah istaula. Maknanya apa? Istaula. Apa istaula? Menguasai. Dan tidak ada dalil sama sekali. Jadi istiwa itu tinggi di atas, istaqarra wa'ala wartafa'a, itu maknanya. Tetapi akal dia menolak, lalu ditakwil. Ini maknanya bukan tinggi di atas, tetapi maknanya adalah istaula, maknanya menguasai. Jadi dia memalingkan satu lafaz dari makna yang zahir menuju makna yang lain dengan tidak ada dalilnya. Enggak ada dalilnya. Antum kalau tanya enggak ada dalilnya itu. Dalilnya hanya satu. Sebuah syair kuno Arab yang dikatakan istawa bisrun 'alal iraq min ghairi dammin muhraq. Bisr menguasai Irak dengan tanpa ada darah yang tertumpah. Bisr beristiwa di atas Irak dengan ada darah yang tertumpah. Istiwa di sini maknanya adalah menguasai. Tapi syair ini bukan ayat dia, bukan hadis dia, bukan ucapan sahabat Nabi, tapi dia ucapan seorang Nasrani yang bernama Al-Akhtal. Namanya siapa? Al-Akhtal. Artinya si dungu. Sudah Nasrani, dungu lagi. Dipakai ucapannya untuk menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya takwil. Dan metode seperti ini sebetulnya adalah metode Nasrani. Karena yang mengatakan ini adalah Nasrani. Sekaligus metode seperti ini metodenya orang Yahudi. Karena Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Qasidatun Nuniyah mengatakan, umirul yahudu bi an yakulu hittah fa'abau wa kulu hintah lihawani wa kathalikal jahmiyu qila lahumustawa fa'aba wa zadal harfa lin nuqsani nunul yahudi wa lamul jahmiyihuma fi wahyi rabbil arshi zaidatani. Orang-orang Yahudi diperintahkan untuk mengucapkan hittah di dalam suratul Baqarah. Wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum fa anzalna alaihim rijzan minas sama' bima kanu yafsukun. Ucapkanlah hittah, kami bertobat, maka kami akan mengampuni dosa kalian. Tetapi orang-orang yang zalim mengubah ucapan itu tidak sebagaimana diperintahkan, maka kami turunkan kepada mereka geledek dari langit karena kefasikan mereka. Ceritanya orang Yahudi pengen tobat, kata Allah, wadkhulul baba sujada, masuklah ke negeri ini dalam keadaan sujud dan ucapkanlah hittah, kami bertobat. Tetapi justru mereka merubah ucapan hittah menjadi hintah, ditambahin nun. Hittah artinya kami tobat, hintah artinya gandum. Tobatlah kalian. Orang Yahudi malah bilang gandum, gandum, gandum. Maka mereka diberi siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalikal jahmiyu qila lahum mustawa. Demikian pula orang Jahmiyah dikatakan kepada mereka, Allah istawa. Allah istiwa di atas arsy. Fazadal harfa lin nuqsani. Mereka menambah satu huruf dalam rangka untuk meremehkan firman Allah. Istawa ditambahi satu huruf menjadi istaula, ditambahi huruf apa? Lam. Kalau orang Yahudi menambah huruf apa tadi? Nun. Kalau orang Jahmiyah menambah lam. Kata Ibnu Qayyim, nunul yahudi walamul jahmiyihuma fi wahyi rabbil arsi zaidatani. Huruf nunnya orang Yahudi, huruf lamnya orang Jahmiyah, itu kedua-duanya adalah bid'ah yang sesat menurut wahyu sang pemilik arsy. Jadi jangan melakukan takwil-takwil terhadap sifat nama-nama Allah, terhadap dalil. Tidak boleh. tapi kita hanya menerima takwil yang sahih, takwil yang didasarkan kepada ad-dalil. Wallahu taala alam bisawab. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Ya, belum selesai, tetapi karena keterbatasan waktu, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Dibagi-bagi ya. Iya, ini untuk terakhir saya mendapat tugas untuk memberi pertanyaan, membagikan hadiah. Ada 1 2 3 4. Ini satu-satu begini, Mas. Oh, gini. Ini sendiri juga. Iya. Ada pertanyaan dari saya. Siapa nama ucapan, nama pendeta yang ucapannya dipakai untuk mentakwil ayat Allah Subhanahu wa taala? Al-Akhtal, orang Nasrani ya. Jazakallahu khair. Yang mana, Mas? Ini. Namanya siapa, Mas? Mizan. Masyaallah. Yang kedua, apa makna takwil itu? Takwil itu memiliki dua makna. Sebutkan dua makna at-takwil. Silakan. Ya, takwil yang batil disebut dengan tahrif, terus takwil yang hak disebut dengan tafsir. Jazakallahu khairan. Namanya siapa, Mas? Siapa? Tariq. Oh, masyaallah. Tariq. Apalagi saya bingung yang ngasih pertanyaan. Sebutkan metode ahli sunnah wal jamaah di dalam menetapkan akidah. Beberapa metode, silakan, Mas. Iya, terus? Dan? Iya, mengumpulkan banyak dalil pada satu permasalahan. Silakan, Mas. Cukup tiga, nanti temannya tidak akan kebagian. Ada lagi menyebutkan metode ahli sunnah di dalam menetapkan akidah yang belum disebutkan tadi. Antum? Ya, boleh. Sudah, itu sudah disebutkan tadi. Yang belum. Menolak takwil yang batil ya. Jazakallah khairan. Pertanyaan selanjutnya, yang putri enggak boleh mendapat hadiah. Nanti kita diskriminasi. Tapi susah memang untuk jamaah putri menjawab pertanyaan. Ini ada beberapa pertanyaan dari jamaah. Oh ya. Karena waktunya mepet, mungkin ana ambil satu pertanyaan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya saya kalau pergi kajian naik Gojek atau Grab. Di saat saya kajian terakhir kena riba dengan diskon di aplikasi Gojek atau Grab. Apakah boleh seperti itu, Ustaz? Menuntut ilmu tapi cara perjalanannya salah. Mohon ya sarannya. Tidak boleh yang seperti itu. Sebagaimana tadi kita katakan, kita meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dari sisi sarana maupun dari sisi tujuan. Itu seperti antum berangkat pengajian gandul truk, yang punya truk enggak ridho, itu juga tidak boleh dari belakang ya. Tapi kan saya demi untuk menuntut ilmu, tapi caranya harus benar, jangan gandul. Kalau nunut boleh minta izin terlebih dahulu ya. Tapi karena ini sudah terjadi ya, harta riba yang sudah kita ambil itu, yang diberikan kepada kita, kita ambil, jangan tidak diambil. Kita ambil lalu kita belanjakan. Para ulama berselisih pendapat. Satu mengatakan harta riba hanya boleh dibelanjakan untuk kepentingan-kepentingan umum yang sifatnya rendahan, seperti bangun toilet, untuk perbaikan jalan, penerangan jalan ya, fasilitas umum. Tetapi sebagian ulama mengatakan umum, untuk semua jenis kebaikan. Kenapa umum? Ya karena status haram dari sebuah kemaksiatan itu, hasilnya itu hanya haram berlaku bagi dia sendiri. Ketika sudah berpindah tangan ke tangan orang yang kedua dengan cara yang halal, maka statusnya halal bagi orang kedua. Ya, dalilnya adalah harta ghanimah. Nabi SAW perang dengan orang kafir, dan orang kafir kalah. Padahal harta orang kafir ini didapatkan dengan cara riba, mencuri, merampok, menipu. Dan harta hasil curian ini, harta hasil rampokan ini diambil Nabi dengan cara halal, dengan cara ghanimah. Itu halal bagi Nabi dan halal bagi para sahabat. Ada seorang pencuri misalnya, laki-laki mencuri, dia dosa dan dia tidak boleh makan hasil curian. Tapi kalau sudah diberikan kepada orang lain, halal itu. Sebagaimana harta riba. Tetapi meski demikian kita tetap mengatakan ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tetapi tidak ada satupun ulama yang mengatakan harta riba kita ambil lalu kita makan sendiri, enggak ada. Harus dibelanjakan untuk kepentingan-kepentingan yang baik. Jadi menuntutlah ilmu dengan cara-cara yang baik, karena kalau caranya tidak baik, ilmu yang kita dapatkan pun juga tidak akan berbarokah dan biasanya kita tidak akan istiqomah, tumbang di tengah jalan atau kemakan syubhat, lalu pada akhirnya menjadi orang-orang yang sesat. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu taala alam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana cara kita menyikapi seseorang yang ingin berdiskusi dengan kita tentang apa-apa yang ada di dalam hadis, sedangkan ia menggunakan logikanya, sehingga terjadi perdebatan? Karena zaman sekarang orang lebih banyak menggunakan logikanya daripada menggunakan hadis. Mohon saran dan arahannya. Syukur. Ditinggalkan orang seperti ini, itu orang yang sedang weng, sedang begini. Kalau antum ngurusi orang begini, berarti antum begini, gitu. Ya, jangan diikuti kemauan mereka. Kita menuntut ilmu secara taksili, membangun akidah terlebih dahulu, dipelajari prinsip-prinsip akidah dan tinggalkan perdebatan. Perdebatan itu ada orang lain yang mengurusinya, itu para ulama, orang-orang yang ahli. Adapun kita para penuntut ilmu tidak boleh. Nabi mengatakan Allah Subhanahu wa taala menjamin surga bagi orang meninggalkan debat meskipun dia dalam posisi yang benar. Karena perdebatan ini bahaya sekali, terutama bagi kita para penuntut ilmu pemula ini. Apa yang mau kita banggakan? Ilmu kita enggak ada, prinsip akidah pun kita belum paham, kok kita mau berdebat? Modal kita apa? Orang yang paling banyak berdebat biasanya dia orang yang paling banyak berpindah-pindah ideologinya. Ya, sekarang salafi, besok tablighi, besoknya lagi sufi, besoknya lagi supi, suka mimpi, dan yang seterusnya, berubah-ubah agamanya seperti kutu loncat. Ya. Tetapi hargailah hidayah yang telah Allah berikan kepada kita dengan cara meninggalkan debat kusir. Ya, tinggalkan dengan cara-cara yang santun dan jangan duduk di majelis-majelis orang seperti itu. Karena kalau kita tidak meninggalkannya, kelak lambat laun kita akan terpengaruh dan ikut merasa nikmat. Dan itu bukan metode para ulama ussalaf di dalam menuntut ilmu. Wallahu taala alam.